Ustaz telah menyebutkan hadis yang berkenaan tentang menjamak sholat, bahwa Abdullah bin Abbas ketika menjamak antara sholat maghrib dan isya, lalu sebagian manusia berusaha mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah mengatakan, atu'allimuni bisunnah la umalak, apakah engkau hendak mengajarkan pada kesunnah wa la umalak, apa maksudnya Abdul Wahab, la umalak, la umalak, la abalak, apa maknanya, hah, tak tahu, saya Faruk, insyaAllah. Ya, lalu disebutkan oleh Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya, lalu itu dikuatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, dan ini terdapat di dalam sahih Muslim. Lalu beliau berkata, "Wa fi hadzal nassi," dan di dalam nas ini, yakni di dalam hadis ini, rajjun merupakan bantahan, ala man za'ama, terhadap orang yang menyangka, annal jam'a suriyun, bahwa yang dimaksud dengan jamak di sini adalah jamak yang tidak hakikat tapi surahnya, gambarannya gambar jamak tapi sebenarnya tidak dijamak, gitu loh. Ya, seakan-akan di sini beliau mengisyaratkan membantah pendapat yang mengatakan itu bukan jamak tapi itu namanya al jam'u suri. Ya, dan ini pendapat As-Sunani dalam Subulus Salam. Paham ya maksud dan jamak suri? Misalnya begini. Ya, sebenarnya bukan jamak, tapi kelihatannya seperti jamak begitu loh. Misalnya waktu zuhur, akhir zuhur kapan? Ketika matahari, sebelum matahari bayangan seseorang itu sama dengan aslinya. Jadi pas di akhir zuhur, di akhir waktu sholat zuhur, dia melaksanakan sholat zuhur di situ. Tapi belum keluar dari waktu sholat zuhur. Setelah dia selesai melaksanakan sholat zuhur, selesai sudah waktu sholat zuhur. Tiba waktu sholat asar. Setelah itu dia melaksanakan sholat asar. Itu maksudnya kata beliau. Jadi yang dimaksud dengan menjamaknya Rasulullah SAW, sholat antara sholat zuhur dan asar, antara sholat maghrib dan isya, sebenarnya tidak keluar waktunya. Masing-masing tetap pada waktunya. Begitu maksud mereka. Ini yang beliau hendak bantah, bahwa ini tidak benar. Yang dimaksudkan menjamak sholat ya, apakah melaksanakan sholat asar di waktu duhur, ditarik ke waktu duhur, ataukah waktu duhur yang diakhirkan dan ditarik masuk ke waktu asar, itu yang dimaksudkan dengan jamak. Pahamin ya? Bisa dipahami apa yang dimaksud dengan jamak suri? Menjamak tapi sebenarnya hanya gambarannya saja disatukan, padahal sebenarnya tidak disatukan, begitu maksudnya. Paham? Karena masing-masing sholat dilaksanakan pada waktunya, dan ini adalah pendapat yang lemah. Nah, maka yang beliau mengatakan ini merupakan nas bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa menjamak itu merupakan jamak suri. Tidak ada yang namanya menjamak secara hakikat. Nah, fa inna intihaa waqtil maghrib, maka sesungguhnya berhentinya waktu salat maghrib, berakhirnya waktu salat maghrib, yakunu bidzahabi syafaqil ahmar. Ya, itu dengan hilangnya dan perginya asyafaqul ahmar, yaitu hilangnya kemerah-merahan yang ada di langit. Nah, wa fi nafsi, sedangkan di dalam nas hadis ini, annan nujuma qad dhaharat, bahwa bintang-bintang itu sudah nampak, maksud beliau sudah menghilangkan rona merah dan bahkan bintang-bintang sudah terang benderang yang menunjukkan masuknya waktu sholat isya. Nah, ya. Walam yusalli Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas sendiri belum melaksanakan sholat. Thumma bayyana lahum as-sunnata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada mereka sunnah. Wa fi hadza, ya, maka di dalam hadis ini, waqtun yajzimul insanu bihi, merupakan waktu yang manusia memastikan padanya, anna sholatal isya'i a'ni waqtaha, bahwa sholat isya, yaitu waktu sholat isya, qad dakhala, telah masuk. Tapi Ibn Abbas belum sholat maghrib. Nah, tapi sekarang ikhwan fillah azakumullah, perlu kita pertanyakan, apakah bintang itu muncul menandakan masuknya waktu sholat isya? Hah? Apakah menunjukkan? Hah? Apakah di waktu maghrib bintang itu tidak muncul? Hah? Muncul. Ya. Jadi memungkinkan sebenarnya bahwa rona merah itu masih ada walaupun bintang sudah ada. Dan itu kita saksikan sendiri. Nah, dan dari kalangan ahlul bid'ah, seperti orang-orang Syiah, mereka tidak melaksanakan sholat maghrib kecuali setelah munculnya bintang. Ya, yakni mereka memperlambat. Perlambat iftar mereka dan perlambat sholat maghribnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai nas untuk membantah mereka atau tidak? Ya, kalau yang zahir ini tidak sharih. Hadis ini tidak sharih menunjukkan bahwa Ibnu Abbas berhenti ketika masuknya waktu sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, akan tetapi sebagian para ulama ketika mereka membantah orang-orang yang mengatakan bahwa menjamak itu yang dimaksud adalah jamak suri, ini tidak benar. Ya. Kenapa? Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala dan kenapa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada kita untuk menjamak salat? Apa tujuannya apa? Arada alla yuharrija ummatahu. Allah menginginkan untuk tidak memberatkan umatnya. Kan begitu? Jadi menjamak dua salat itu merupakan keringanan bagi kita, itu rukhsah, keringanan untuk kita melaksanakannya. Nah, kalau yang dimaksud menjamak sholat itu mengakhirkan waktu duhur dan mengawalkan waktu asar, apakah ini bukan masyakkah ya kawan? Ini bukan meringankan, malah membebankan kita. Bisa dipahami? Kita harus melaksanakan sholat duhur melihat sambil melihat waktu. Kapan? Akhir waktu sholat duhur. Dan setelah kita melaksanakan sholat duhur, menunjukkan masuknya waktu asar. Ini masyakkah. Ini adalah merupakan kesulitan bagi kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwa menjamak adalah menjamak suri, ini adalah merupakan masyakkat, bukan memudahkan umat ini. Bisa difahami? Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Ya. Mimma yu'akkidu madhhab al-jumhur, dan ini menguatkan pendapat jumhur ulama, alladzina qalu, yang mereka mengatakan, bi annal jam'a haqiqiyyun, bahwa menjamak dua sholat yang dimaksud adalah menjamak secara hakikat, yakni memajukan waktu asar ataukah mengakhirkan ya waktu zuhur dilaksanakan di waktu asar, ataukah sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya, ataukah sholat isya yang dimajukan dan dilaksanakan di waktu maghrib. Itulah yang dimaksud dengan jamak. Ya, walaysa ta'khira waqti hadhihi wa taqdima waqti tilka. Dan bukanlah yang dimaksud dengan menjamak adalah mengakhirkan waktu ini dan mengedepankan waktu sholat yang lainnya. Wa ilal jam'i minal haraji, dan yang berpendapat bolehnya menjamak karena ada masyakkah, haraj, kesulitan. Zahabal imamu Ahmad wa Ta'ifah. Ini pendapat Imam Ahmad dan sekolongan dari kalangan para ulama. Wa huwal haqqu, dan ini adalah yang benar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Faham ini jelas? Wahai ikhwan, masalah jamak. Hah? Nah. Ya. Wa amma, dan adapun man nama, barang siapa yang tidur, au nasiya sholata, ataukah dia melupakan sholat, dia tertidur ya pada tanggal 12 Mei tahun 2003 jam 8 malam ba'dal isya, bangun pada tanggal 15 Mei tahun 2003 pada jam 4 subuh. Nah, berarti berapa sholat yang harus dia laksanakan? Ya. Maka begitu dia bangun, dia bertanya, ini tanggal berapa? Ini sudah tanggal 15. Tidurnya jam berapa? Tanggal berapa? Tanggal 12 yang lalu. Berarti 3 hari. Ya. Sholat apa yang paling pertama yang ditinggal? Sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Selesai salam, berdiri lagi. Sholat duhur 4 rakaat. Selesai berdiri, sholat asar 4 rakaat. Selesai berdiri, sholat maghrib. Dan begitu seterusnya. Dia harus mengqadha itu selama dia menjadi putra tidur. Bukan putri tidur, putra tidur. Pahamin ya? Kenapa? Itulah uzur dia. Ya. Dia tidak berdosa. Kapan waktunya dia melaksanakan? Ketika dia bangun. Nah. Au nasiya sholat. Ataukah dia melupakan sholat? Dia lupa sholat. Memungkinkan enggak orang melupakan sholat dalam sehari semalam? Ya? Mungkin, kata Faris. Kalau tinggal di tempat obet, misalnya. Itu bukan lupa, itu takut. Nah, almun kalau seorang lupa, dia lupa melaksanakan sholat asar, dia menyangka dia sudah melaksanakan. Nah, sebab terkadang demikian, ikhwan, manusia, ma'arotun limisian, kadang mereka lupa. Tidur waktu duhur, selesai sholat duhur, dia tidur misalnya. Bangun di waktu asar, dia menyangka dia sudah sholat asar. Asiknya dia bermain terus. Esoknya, keesokan harinya, ya, ataukah di waktu isya baru dia mengingat, ternyata dia tadi belum sholat asar. Maka di saat dia mengingat, maka disitulah dia melaksanakan sholat tersebut. Fa waktuha, maka waktunya indama yadhkuruha, ketika dia mengingatnya. Fa ala dhalika ittifaqu ahli al-ilm, maka ini merupakan kesepakatan para ulama. Lil hadithis sahihi inda muslimin, berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anasin, dari Anas bin Malik. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Idza raqada ahadukum," apabila tidur, raqada. Apabila tidur. Nah. Timro. Bahasa Jawanya apa ya, Pak? Turu. Nah. Apabila raqada, apabila tidur, ahadukum, salah seorang kalian, kalau Sunda apa ya? Sare. Saira insyaallah. Idza raqada ahadukum, apabila tidur salah seorang kalian, anis sholati, dari sholat, au ghafala anha, ataukah dia lalai. Ya, ini lupa dari sholat tersebut. Fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melaksanakan sholat tersebut apabila dia mengingatnya. Wa fil makna hadis, dan di dalam makna ini ada beberapa hadis-hadis yang lain lagi. Wa sunnatu kal fardhi, dan sholat sunnah itu sama dengan sholat wajib hukumnya. Fidalika, dalam permasalahan lupa dan dalam permasalahan lalai. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan. Ya. Jadi kalau seorang lupa sholat sunnah, boleh. Tapi dia untuk mengqadha. Tadi malam lupa sholat, lalu dia mengingatnya, boleh. Dia melaksanakannya ketika dia mengingatnya. Nah, dalilnya, idh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nama an sholati subhi, ketika beliau tertidur dari sholat subuh, ini dalam perjalanan, hadisnya panjang ya, dalam perjalanan bersama sahabat, tertidur dari sholat subuh sampai matahari itu meninggi. Fi hadis Abi Qatadah fi sahih Muslim, dalam hadis Abu Qatadah dalam sahih Muslim. Jadi ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, karena dalam keadaan kecapean, maka mereka pun tertidur, semuanya tertidur, tidak ada pun yang bangun tepat pada waktunya. Mereka semua tertidur sampai matahari mulai muncul. Maka ketika matahari muncul, sebagian sahabat bangun, Rasulullah masih tidur. Nah, Abu Bakar bangun, Umar bin Khattab terbangun. Ya, mereka mau membangunkan Rasulullah SAW, mereka tidak berani. Sebab kebiasaan Rasulullah, beliau tidak dibangunkan kecuali beliau sendiri yang bangun. Khawatir jangan sampai ada wahyu yang turun, ya, sehingga beliau tidak dibangunkan. Tapi pada waktu itu Umar berteriak-teriak, sholat, sholat, ya, membuat ribut suasana, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bangun pada waktu itu. Nah, walhasil ketika Rasulullah bangun, ya, hendak Bilal hendak mengumandangkan azan, tapi dicegah oleh Rasulullah. Tunggu, kita lanjutkan perjalanan, ya, lanjutkan perjalanan, sebab pada waktu itu dalam salah satu riwayat, dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi Sallam, ada ma'was syayatin, ini adalah tempatnya. anak sahabat untuk mengumandangkan azan, lalu setelah dikumandangkan azan, maka mereka sholat sunnah sebelum subuh terlebih dahulu. Sholat sunnah terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru mereka melaksanakan sholat subuh. Nah, dari sini ikhwan fillah jazakumullah, sholat sunnah pun diqadha. Dari situ beliau berdalil. Sholaha aidan, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah subuh itu pula ma'al faridati. Ya, yang disertai dengan sholat wajib biduni takhsisin lil fardhi an sunnah, tanpa ada pengkhususan sholat wajib saja yang dilaksanakan dari sholat sunnah. Jadi ini jelas bagi kita ikhwan fillah jazakumullah bahwa sholat orang-orang yang mempunyai udzur, lupa, lalai, tertidur, maka waktunya ketika mereka mengingatnya dan ketika mereka terbangun, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafara, tidak ada penebus kecuali yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimish sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ila kunan insyaallah.